Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna ila wa antum muslimun. Wa qala subhanah, ya ayyuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wakhidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta mari rijalan kathira wa nisa'a وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa nifidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelumnya alfu minkum ana memberanikan diri untuk duduk di depan antum semua bukan berarti bahwa ana adalah orang yang paling berilmu di antara antum. Bahkan mungkin dari sekian banyak hadirin yang hadir di masjid ini, mungkin lebih berhak sebenarnya untuk duduk di depan, untuk kita mengambil faedah darinya. Namun mimbab at-ta'awun yang telah diamanahkan oleh para asatidzah kepada kami, maka kami memberanikan diri walaupun dengan penuh keterpaksaan karena mengingat kemampuan kami ataupun keilmuan kami, dan juga sebagai bentuk at-ta'awun sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling berta'awunlah di dalam albir wa taqwa, di dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian berta'awun di atas dosa dan kemaksiatan. Dan juga dikarenakan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada seluruh hambanya untuk saling mengingatkan, karena dengan kita saling mengingatkan maka orang yang lupa akan menjadi teringat, dan sebaliknya orang yang sudah ingat akan semakin kuat ilmunya. Sebagaimana yang Allah perintahkan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan dikarenakan peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tema pada muhadarah pada siang hari ini yang terkait dengan Syiah dan kesesatannya, jika kita menengok latar belakang agama Syiah ini yang dipelopori oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi, kita akan mengetahui betapa banyak kesesatan di dalam agama ini, di dalam agama Syiah, yang mana para ulama tidak memasukkan Syiah ini dari 72 golongan dikarenakan saking parahnya kesesatan yang ada pada mereka. Jika kita melihat bagaimana sejarah Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang saat itu dia mempertuhankan Ali radhiyallahu anhu, sehingga sahabat Ali radhiyallahu anhu memerintahkan kepadanya untuk bertobat. Jika tidak mau bertobat maka Ali radhiyallahu anhu akan memberikan kepadanya azab yang pedih, yaitu akan dipersiapkan parit dan akan dinyalakan api padanya untuk membakar Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Namun permintaan Ali tidak dituruti sama Abdullah bin Sabah, sehingga sahabat Ali pun menghukum Abdullah bin Sabah al-Yahudi dengan membakarnya. Namun demikian, walaupun pimpinan mereka telah dihukum oleh Ali, yang mana sampai dari sekte mereka mempertuhankan Ali, ini tidak membuat jera para pengikutnya. Bahkan kesesatan demi kesesatan terus mereka munculkan di tengah-tengah kaum muslimin. Seperti halnya ketika mereka mengatakan terkait dengan Al-Quran yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, Al-Quran yang telah Jibril alaihi salam turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang seluruh manusia sepakat bahwa Al-Quran merupakan rujukan utama bagi kaum muslimin, itu pun tidak luput dari serangan mereka, tidak luput dari kesesatan-kesesatan mereka. Al-Quran yang Allah SWT telah menjamin kemurniannya dengan firman Allah SWT. Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikra, yaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafidzun, dan kamilah yang akan menjaga kemurnian Al-Quran tersebut. Bahkan Allah SWT telah menegaskan di dalam ayat yang lainnya, yaitu dalam surat Al-Isra ayat yang ke-88, Allah berfirman, qul ili qul la in jatamatil ins wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlih walau kana ba'dhum li ba'dhi dhahira. Allah SWT berfirman, katakanlah seandainya seluruh manusia dan jin mereka berkumpul, mereka saling bahu-membahu, mereka saling tolong-menolong untuk mendatangkan yang semisal dari Al-Quran ini, maka yang demikian mereka tidak akan mampu. Walaupun walaukana ba'duhum li ba'di dhahira, walaupun di antara mereka saling tolong-menolong, mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisal dari Al-Quran ini. Atau dalam firman yang lainnya Allah SWT berfirman, am yakulu naftarah kul fa'tu bisurah mislihi wada'u man istata'tu min dunillah in kuntum sadiqin. Allah SWT menegaskan, apakah atau patutkah mereka mengatakan bahwa Muhammad ini membuat-buat Al-Quran. Kul fa'tu bisuratin mislihi wada'u man istata'tu min dunillah in kuntum sadiqin, dan serulah orang-orang yang kalian anggap mampu jika kalian adalah orang-orang yang benar. Allah menantang mereka untuk mendatangkan satu surat yang semisal dari Al-Quran ini jika memang kalian orang-orang yang benar. Namun orang-orang Syiah Rafidhah dengan beraninya menyatakan bahwa Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin ini telah mengalami perubahan. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran yang dihafal oleh sekian juta manusia, Al-Quran yang sekarang dipakai sebagai rujukan kaum muslimin, ini telah mengalami perubahan. Di dalam kitab Usul Al-Kahfi yang kedudukannya di sisi mereka itu seperti Sahih Al-Bukhari, yang ditulis oleh Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub Al-Qaulani Al-Kulaini dari Abu Abdillah Ja'far As-Sadiq, ia berkata, "Anal Qur'an alladhi ja'a bihi Jibril alaihi salam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 17,000 ayat." Mereka mengatakan, ini ulamanya orang-orang Syiah, di dalam kitab yang kedudukannya di sisi mereka seperti Sahih Al-Bukhari, dia mengatakan, sesungguhnya Al-Quran yang dibawa Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 17.000 ayat. Ada 17.000 ayat. Jika demikian, berarti 2/3 Al-Quran telah hilang. Karena jumlah ayat di dalam Al-Quran yang sekarang ini, yang sering kita baca, bahkan sebagiannya menghafal Al-Quran tersebut, ini tidak sampai 6.666 ayat. Sedangkan Al-Quran di sisi mereka ada berapa? 17.000 ayat. Di dalam juz yang pertama, halaman 239 sampai 240, juga masih dari Abu Abdillah, ia berkata, sesungguhnya di sisi kami ada Mushaf Fatimah. Namun mereka tidak tahu apa Mushaf Fatimah itu. Maka Abu Bashir bertanya, itu perawi bertanya, apa Mushaf Fatimah itu? Abu Abdillah menjawab, sebuah mushaf 3 kali lipat dari apa yang terdapat di dalam mushaf kalian, yaitu mushaf yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Demi Allah, tidak ada padanya satu huruf pun dari Al-Quran kalian. Jadi mereka mengklaim bahwa mereka mempunyai mushaf Fatimah yang tebalnya itu 3 kali lipat. Tebalnya 3 kali lipat dari mushaf kaum muslimin. Dan mereka mengatakan bahwa dalam mushaf mereka tersebut tidak ada satu ayat pun yang terkandung dalam mushaf yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan salah seorang ahli hadis dari mereka yang bernama Husain bin Muhammad At-Tabrizi telah mengumpulkan sekian banyak riwayat. Sekian banyak riwayat dari para imam-imam mereka yang mereka menganggapnya maksum. Mengumpulkan sekian banyak riwayat di dalam kitab Fasul Khitab yang menjelaskan bahwa Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin telah mengalami perubahan. Ini merupakan suatu bentuk pelecehan terhadap Al-Quran. Al-Quran yang Allah SWT, yang kaum muslimin sepakat bahwa Al-Quran ini akan dijaga oleh Allah SWT sejak diturunkan hingga hari kiamat. Namun oleh mereka, mereka berusaha untuk memalingkan kaum muslimin dari Al-Quran yang Allah sendiri telah berjanji untuk menjaga Al-Quran tersebut. Dan beberapa fakta pemalsuan dan penyelewengan Al-Quran yang dilakukan oleh kaum Syiah ini sangat banyak. Yang katanya mereka mengatakan bahwa di dalam Al-Quran mereka tidak ada satu huruf pun dari Al-Quran yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Namun apa yang mereka katakan adalah kedustaan. Sehingga ketika mereka, sebagaimana janji Allah SWT bahwa tidak akan mampu manusia, walaupun mereka jin dan manusianya saling tolong menolong, saling bantu membantu untuk membuat semisal dari Al-Quran ini, mereka tidak akan mampu. Maka mereka pun untuk membuat Al-Quran ini, mereka membuat Al-Quran sendiri yang mereka namakan Mushaf Fatimah. Ini mereka menyelewengkan sebagian ayat ataupun menambah ataupun mengurangi dari Al-Quran yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Sebagaimana yang ada pada Al-Quran kita, Al-Quran yang ada di tengah-tengah kaum muslimin pada surat Al-Baqarah ayat 257, Allah SWT berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُهُمُ الطَّاغُوتُ. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya orang-orang kafir itu aulia mereka, pimpinan mereka adalah tagut. Namun di dalam Al-Qur'an mereka, di dalam Al-Qur'an palsu mereka, mereka rubah ayat ini. Mereka tambahi walladzina kafaru bi wilayati Ali bin Abi Thalib auliyahum tagut. Mereka tambahi. Jadi dari ayat yang Allah SWT telah firmankan bahwasanya orang-orang yang kafir itu bahwa pimpinan mereka adalah tagut, di sini mereka tambahi bahwasanya orang-orang yang kafir terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Thalib auliyahum tagut. Mereka tambahi dengan kalimat bi wilayatil Ali bin Abi Thalib. La haula wala quwata illa billah. Dan di dalam ayat yang lainnya, seperti dalam surat Al-Lail ayat 12 dan 13, Di situ Allah SWT berfirman, inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya kewajiban kamilah yang memberi petunjuk, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah negeri akhirat dan negeri dunia. Namun di dalam Al-Quran mereka, ayat ini mereka rubah menjadi inna aliyan lal huda wa inna lahul akhirata wal ula. Lihat betapa kufurnya mereka. Betapa kufurnya mereka ketika mereka menganggap Tuhan Ali radhiyallahu anhu. Dalam ayat ini mereka tambahi, inna aliyan lal huda, sungguhnya Ali itu benar-benar sebuah petunjuk. Wa inna lahu lal akhirata wal ula. Mereka tambahi dengan kalimat lahu di sini. Bahwasanya kepunyaan dialah, yaitu kepunyaan Ali radhiyallahu anhu ini, menurut orang-orang Syiah, bahwasanya kepunyaan dialah negeri akhirat dan negeri dunia. Lihat betapa kufurnya orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka berusaha untuk merubah-rubah ayat di dalam Al-Qur'an. Dan di dalam surat Al-Insyirah ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faraghta fansab." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka apabila kamu Muhammad telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lainnya." Ayat ini juga mereka rubah. Di dalam Al-Quran mereka mengatakan fa'ida faragtang fangsab aliyan lil wilayah. Apabila kamu Muhammad telah selesai dari suatu urusan, maka berilah Ali kepemimpinan. Jadi ayat mereka senantiasa berputar kepada Ali radhiyallahu anhu. Bahkan sebelum ayat ini ada tambahan, wa rafa'na laka dzikrak bi aliyyin sihrika. Dan kami angkat penyebutanmu wahai Muhammad dengan Ali sang menantumu. Ini beberapa ayat, dan di sana banyak sekali ayat yang telah mereka rubah dari Al-Quran yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Wanifidin, bila kita lihat keyakinan, begitu juga akidah batil ini, ternyata ini merupakan sebuah kesepakatan yang ada pada diri mereka. Dikarenakan tidak ada satupun ulama dari mereka yang menyelisih kesepakatan ini. Mereka seluruhnya sepakat mengatakan bahwa Al-Quran yang ada di tengah-tengah kaum muslimin telah mengalami perubahan. Dan ini merupakan agama mereka, karena agama mereka dibangun di atas taqiyah, yaitu kedustaan. Mereka membangun agama mereka dengan kedustaan. Bahkan Al-Kulaini, ulama Syiah, dia meriwayatkan perkataan dari Ja'far As-Shadiq. Dia mengatakan, At-taqiyatu dini wa dinu abai la imana liman la taqiyatalah. Jadi Ja'far As-Shadiq, ini juga ulama mereka, mengatakan bahwa at-taqiyah, yaitu dusta, dini itu adalah agamaku. Wa dinu abai, begitu juga agama bapak moyangku. La imana liman la taqiyatalah. Dan tidaklah memiliki keimanan bagi orang yang tidak melakukan taqiyah ini. Jadi di sini menunjukkan bahwa agama Syiah memang agama yang dibangun di atas kedustaan. Sehingga Imam Syafi'i berkata sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi dalam Al-Kubra dan yang lainnya, ulama yang lainnya juga meriwayatkan perkataan Imam Syafi'i ini. Beliau mengatakan, lam ara ahadan ashhada bizur minar rawafid. Tidaklah aku melihat seseorang yang lebih berani dalam berdusta kecuali orang-orang Rafidhah. Ini terkait dengan tikaman mereka terhadap Al-Quran yang merupakan rujukan seluruh kaum muslimin, rujukan utama bagi kaum muslimin. Ini mereka tikam. Coba mereka untuk memalingkan kaum muslimin dari Al-Quran ini. Tidak lepas dari itu, tidak cukup dengan mereka menyerang Al-Quran, menikam Al-Quran, agar kaum muslimin ragu dengan Al-Quran mereka. Bentuk kesesatan mereka yang lainnya yaitu mereka mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi yang seluruh kaum muslimin sepakat bagaimana kemuliaan mereka di sisi Nabi, bahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka mencoba untuk menikam mereka, menjatuhkan kehormatan mereka. Para sahabat yang Allah Subhanahu wa taala telah merekomendasi mereka dalam Al-Qur'an dengan sekian ayat. Salah satunya pada surat At-Taubah ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar waladina tabauhum bil ihsan radhiyallahu anhum maradu'an wa 'adalahum jannatin tajri min tahtiha al anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Allah Subhanahu wa taala berfirman memberikan tazkiyah kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Wasabiqunal awalun, yaitu orang-orang yang mereka pertama-tama masuk Islam, orang yang para sahabat yang mereka bersegera menyambut seruan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajir dan ansar. Walladzina taba'uuhum bi ihsan, begitu juga orang-orang yang mengikuti mereka radhiyallahu anhum baradu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa taala. Wa'adalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan Allah telah mempersiapkan surga bagi mereka yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, yang demikian merupakan kemenangan yang besar. Juga Allah SWT berfirman, qad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinah 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Allah SWT berfirman mentazkiyah para sahabat radhiyallahu anhum, sungguhnya Allah ridha kepada orang-orang yang beriman, yaitu yang mereka berbaiat kepadamu, yaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim, dan Allah SWT mengetahui apa-apa yang ada di dada-dada mereka. Allah mengetahui apa yang ada di dada-dada para sahabat tentang kejujuran mereka di dalam keimanan. Fa'anzala sakinata 'alaihim, dan Allah SWT menurunkan sakinah, ketenangan atas mereka. Wa asabahum fathan qariba, dan Allah SWT akan membalas mereka dengan kemenangan yang dekat. Ayat-ayat tersebut merupakan dalil persaksian Allah SWT kepada para sahabat. Begitu juga Rasulullah SAW merekomendasikan bahwa mereka adalah sebaik-baik umat. Bahwasanya para sahabat adalah sebaik-baik umat. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan begitu juga Al-Imam Muslim, An Abdillah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khairun nasi qarni summa alladziina layunahum summa alladziina yalunahum. Bahwasanya sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya, yaitu sebaik-baik generasi adalah generasinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana saat itu para sahabat menyertai beliau. Begitu juga generasi setelahnya, yaitu generasi para tabi'in, dan generasi setelahnya, yaitu generasi para tabi'ut tabi'in. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Wa ma yudrika la'alla Allah ayyakuna qad tala'a 'ala ahli al-Badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada para ahli Badar, melihat kepada para sahabat yang mereka ikut dalam perang Badar. Kemudian Allah berfirman, "I'malu ma syi'tum, berbuatlah sekehendak kalian. Faqad ghafartu lakum," bahwasanya aku yaitu Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kalian. Mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas bahwasanya amal keburukan yang mereka yaitu orang yang para sahabat yang ikut dalam perang Badar telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan tidak pernah terjadi kejelekan terhadap para sahabat, seakan-akan para sahabat tidak pernah melakukan kesalahan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Ma'rifatul Khisal Al-Mukaffirah. Namun sekian keutamaan, sekian tazkiyah baik dari Allah ataupun dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, hal yang demikian tidak bermanfaat bagi kaum Syiah Rafidhah. Mereka dengan beraninya, dengan lancangnya mereka menjatuhkan kehormatan para sahabat radhiyallahu anhum. Sebagaimana Al-Qulaini dalam kitab Arudhah Minal Kahfi, An Abi Ja'far qala kana an-nasu ahla ridatin ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam ila salasa. Faqultu wa man salasa? Faqala Al-Miqdad ibn Aswad wa Abu Dar Al-Ghifari wa Salman Al-Farisi. Dari Abu Ja'far, ini Al-Qaul Al-Qulaini, ya ini juga ulama Syiah, mengatakan dia menukil dari Abi Ja'far bahwasanya dulu manusia itu semuanya murtad setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mereka maksud? Yaitu para sahabat. Illa salasah, kecuali cuma tiga. Jadi sekian ratus ribu sahabat ini yang tidak mereka kafirkan cuma tiga. Fakultu, ya ini perawi bertanya, waman salasah, siapakah tiga orang itu? Dia mengatakan Al-Miqdad ibn al-Aswad wa Abu Dar al-Ghifari wa Salman al-Farisi. Jadi cuma tiga sahabat yang tidak mereka kafirkan, ditambah Ali radhiyallahu anhu yang mereka anggap Tuhan. Muhammad Bakir Al-Majlisi di dalam kitab Hakul Yakin berkata, akidah kami dalam hal kebencian adalah membenci empat berhala, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Muawiyah. Begitu juga empat wanita, yaitu Aisyah, Hafsah, Hindun, Ummul Hakam, serta seluruh orang yang mengikuti mereka. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk Allah di muka bumi. Tidaklah sempurna iman kepada Allah, Rasulnya dan para imam menurut keyakinan mereka kecuali setelah membenci musuh-musuh tadi. Jadi di dalam agama Syiah, membenci para sahabat ini termasuk rukun keimanan mereka. Sehingga jika kita mengetahui betapa sesatnya Syiah Rafidhah ini, masih pantaskah kita menganggap bahwa Syiah ini adalah bagian dari Islam? Bahkan di dalam kitab wirid mereka, Miftahul Jinan, disebutkan wirid Sunamai Quraisy. Jadi mereka memiliki wirid dengan nama Sunamai Quraisy, yang artinya adalah dua berhala Quraisy. Yang dimaksud adalah Abu Bakar dan Umar. Di antara lafaznya yaitu berbunyi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wal'an Sunamai Quraisy wajibataihima wa taghutaihima wa banataihima. Ini wirid mereka. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah berilah selawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitu juga kepada keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal'an Sunamai Quraisy, dan laknatlah dua berhala Quraisy. Begitu juga wajibataihima wa taghutaihima, begitu juga dua taghut wa banataihima, begitu juga dua putri mereka. Yang dimaksud di sini adalah Aisyah radhiyallahu anha yaitu putri Abu Bakar As-Siddiq dan Hafsah radhiyallahu anha yaitu putri Umar radhiyallahu anhu. Dan para ulama Syiah Rafidhah telah menukilkan ijma' mereka tentang kafirnya para sahabat, di antaranya Al-Mufid bin Muhammad An-Nu'man di dalam kitab Awailul Maqalat. Dia berkata, Imamiyah yaitu Syiah Rafidhah, Zaidiyah dan Khawarij bersepakat bahwa orang-orang yang melanggar perjanjian dan penyelewengan dari penduduk Basrah, dan Syam, dan para sahabat menurut anggapan mereka adalah orang-orang kafir. Jadi imam mereka sepakat bahwa seluruh dari sahabat kecuali tiga tadi, ditambah Ali radhiyallahu anhu, adalah orang-orang kafir, sesat dan terlaknat karena memerangi Amirul Mukminin yaitu Ali radhiyallahu anhu. Mereka itu kekal di dalam jahanam. Jadi mereka berkeyakinan bahwa para sahabat radhiyallahu anhu mereka itu kekal di dalam jahanam. Wan fidin, itu tadi sekian kesesatan yang ada pada orang-orang Syiah Rafidhah terutama. Dan tidaklah apa yang mereka lakukan ini dengan mereka menganggap bahwa Al-Quran yang ada di tengah kaum muslimin telah berubah. Begitu juga mereka menganggap bahwa seluruh sahabat radhiyallahu anhum mereka adalah kafir. Jadi ini adalah kesepakatan mereka bahwa Al-Quran telah berubah dan para sahabat telah kafir. Tidak lain dan tidak bukan apa yang mereka inginkan adalah ingin menghancurkan Islam. Ingin menghancurkan Islam. Al-Quran yang menjadi rujukan utama kaum muslimin, ingin mereka rusak, ingin mereka palingkan kaum muslimin darinya. Setelah itu Al-Hadis yang merupakan rujukan yang kedua setelah Al-Quran itu pun juga ingin mereka rusak dengan cara mereka membuat kedustaan, membuat tuduhan-tuduhan dusta terhadap para perawi-perawi hadis tersebut, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga jika mereka telah berhasil menggiring manusia dengan mengatakan bahwa para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang kafir, begitu juga orang-orang jelek, yang mereka inginkan adalah bahwasanya berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga dipertanyakan. Karena enggak mungkin yang namanya orang baik itu berteman dengan orang baik. Ini yang mereka inginkan. Karena dengan ketika mereka ingin mengatakan bahwa agama kalian itu salah, agama kalian itu sesat, tentu manusia akan mengingkarinya. Namun dengan cara seperti ini, mereka berusaha untuk merusak Islam dari dalam. Walau alam bisawab. Karena terbatasnya waktu, ana cukupkan sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.